jelek nasib tiangi. Numites hidup di gumine, nasib sial setan impale. Uli cari ganti kele, uli bidan tiang singman kasih sayang meme bapa. Uli bidan meme bapa setan miagan jaga bentiang madi nganggu mini yang dadi bentiang memutar jaro macam to nak marakan hati yang ini yang ada ke anak ngadep hidup bagi hati yang sanggup beli dia sonul yang mau. Marakan hati yang